Sepet ning pinggir embong, kalah cepet disaut uang. Telat ngomong tresno, cintamu di kondo wong liya. Nelong sorasane, sing tak tresno ono sing duwe. Nyapo tresno tak pendam, yen wis ketun sambat kale sinta. Tak pendam, yen wis ketun sama.